فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apakah termasuk kesyirikan melepas hewan di kuburan yang diperuntukkan oleh orang yang dikubur untuk orang yang dikubur di sana? Dia sembelih, dia lepas, dia apa namanya berikan semuanya dengan maksud dia tujukan untuk ibadah untuk pohon dikubur, itu masuk ke dalam kesyirikan. Bagaimana hukum mengambil hewan tersebut? Tidak boleh diambil hewan yang seperti itu.